Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, sungguh membahagiakan ketika kita dapat mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, membacanya dan mencoba untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka mempersiapkan diri untuk menuju kematian. Sebab kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada seorang pun yang dapat mengelak atau menghindar daripadanya. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan membahas bagaimana akibat daripada orang-orang yang di dunia ini tidak memperhatikan ibadahnya dan tidak pula peduli dengan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa pula yang dilarangnya. Tepatnya pada surah Hud ayat ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang syurga, Allah menggambarkan atau memvisualisasikannya kepada kita lewat ayat suci Al-Quran, betapa indah dan agungnya surga tersebut. Sehingga setiap orang yang membaca ayat-ayat berkenaan dengan keindahan surga, maka dia akan sangat tertarik atau ingin sekali untuk masuk ke dalamnya. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang azab neraka dan bagaimana orang-orang di dalamnya, maka sungguh sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Kita bisa membaca hal ini sebagaimana di dalam surah Al-Qiyamah misalnya, atau surah-surah yang lain yang menjelaskan tentang keindahan syurga dan betapa kelamnya azab neraka. Nah, di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang betapa mengerikannya azab neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lanjutan daripada ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada ayat yang sebelum ini, bahwa orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak menjadikan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu sebagai pelajaran dalam kehidupannya, dan dia tetap dalam kekufurannya, dan dia bahkan mengingkari adanya azab neraka atau adanya azab di akhirat nanti, maka mereka ini adalah orang-orang yang sungguh sangat celaka. Celaka mereka di hidup di dunia ini, mengapa? Karena ternyata sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul dan telah pula menurunkan kitab sebagai pedoman dan petunjuk, tetapi ternyata itu semua tidak cukup bagi dirinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini suatu kecelakaan yang sangat nyata? Ya, ada orang yang sudah diberikan penjelasan bukti yang nyata dan begitu juga fakta-fakta tentang umat terdahulu yang masih dapat kita lihat bekasnya saat sekarang ini. Namun ternyata masih ada sebahagian orang yang bersikukuh dengan kekufuran, bersikukuh dengan kekafiran dan kemaksiatan yang ia lakukan. Bahkan dia mengatakan, in hiya illa hayatun ad-dunya namutun wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Inilah hidup dunia dan kelak kita akan hidup dan mati, dan tidak ada yang menghabisi kehidupan ini dan tidak ada yang menyudahi kehidupan ini kecuali hanya waktu. Inilah perkataan orang-orang kafir Quraisy dahulu dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Bahkan pernyataan yang demikian juga mungkin masih banyak yang diucapkan oleh orang-orang saat sekarang ini yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa kehidupan dunia ini adalah seperti putaran roda yang begitu terus menerus tanpa mengambil ibrah dan pelajaran daripada itu. Salah satu siksaan neraka yang dijelaskan di dalam ayat ini adalah bahwa orang-orang yang berada di dalam neraka nanti adalah menarik nafas dan kemudian mengeluarkannya dengan begitu sangat berat, dan sangkingkan beratnya dia merasakan suatu sakit yang sangat luar biasa. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan hawa udara di dalam api neraka itu adalah sangat panas, itulah yang mereka hirup, sehingga ketika menghirupnya adalah suatu siksaan dan ketika mengeluarkannya juga merupakan siksaan yang lain. Jadi bayangkan kalau dalam sehari semalam kita bisa menghirup udara itu ratusan bahkan mungkin ribuan kali, nah di dalam neraka nanti ada na'udzubillahi min dzalik, ada ratusan atau ribuan kali pula orang itu akan tersiksa ketika menghirup udaranya. Sungguh suatu gambaran yang sangat menakutkan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar yang akan memberikan kontribusi penjelasan terhadap ini. Ayat ini, fadhil Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Adiansah. Subhanallah, kembali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita di dalam ayat 106 ini bagaimana dahsyatnya siksaan yang Allah akan jatuhkan kepada orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka atau masyarakat neraka. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini Allah mengatakan zafirun wa syahiq. Jadi mengeluarkan nafas, menarik nafas itu dengan cara merintih. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Adi, seakan-akan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dada itu sangat panas sehingga tarikan nafas itu adalah panas terasa ke dada dan keluarnya juga sangat panas. Kalau saya boleh menggambarkannya secara sederhana, ini ibarat orang kena asma atau orang kena sakit jantung. Kalau ditanya orang asma itu betul-betul sangat tersiksa itu ketika menarik dan mengeluarkan nafas, ya sambil berbunyi gitu. Sambil seperti itu karena begitu sangat beratnya menarik nafas itu baru kondisi penyakit di dunia, di mana kita sudah sangat merasa sangat tertekan dengan penyakit itu. Tapi kalau di hari akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada itu, karena udara yang panas, nafas yang masuk panas, mungkin ketika dia menghirupnya itu terbakar langsung dadanya, dan ketika dia mengeluarkannya anggota tubuhnya pun terbakar semuanya. Na'udzubillah min zalik. Sungguh sangat dahsyat sekali azab neraka ini. Di dalam keterangan surat Al-Muluk juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana syahiqaw wa hiya tafur. Kondisi neraka itu sendiri itu karena untuk menakutkan masyarakatnya sebelum orang itu masuk, seperti syahiq, ya, seperti orang yang terkena sakit asma tadi, kedengaran sangat mengerikan begitu. Wahya tafur, dan menggelegak api-api di dalam neraka itu. Sebelum masuk saja kita sudah sangat tercekam dengan kondisi itu, konon lagi orang-orang yang langsung dilemparkan ke dalamnya. Jadi ada siksaan di atas siksaan. Sebelum masuk sudah tersiksa, ketika masuk memang sudahlah sangat tersiksa. Jadi neraka itu penuh dengan siksaan di atas siksaan yang memang betul-betul tidak terbayangkan oleh akal pikiran kita. Nah, pertanyaannya adalah ketika Allah sudah memberikan gambaran tentang bagaimana hancurnya penduduk neraka, tentang bagaimana kondisi neraka dan masyarakat neraka yang tidak akan pernah berbahagia di dalam kehidupannya, tapi sekali lagi kenapa masih banyak orang-orang yang ternyata ya pilihannya itu adalah pilihan neraka, ya. Kalau kita buat silahkan contreng neraka dengan surga, ya, ini sebentar lagi kita akan contreng atau tusuk untuk pemilihan wali kota, ya. Kalau disuruh contreng itu mana yang dipilih, mungkin secara contrengnya milih itu, tapi secara sikap dan perbuatannya dia mencontreng untuk memilih masuk ke dalam neraka. Terkadang inilah yang hilang dari gambaran kita. Kita mungkin satu saat akan terpana dengan kedahsyatan neraka dari informasi Al-Quran, tapi sejalan dengan aktivitas kita yang begitu sibuk, kita kemudian jauh dari Al-Quran, kita jauh dari ustadz-ustadz, kita jauh dari pengajian, maka gambaran dahsyatnya neraka itu semakin lama semakin berkurang dalam pikiran kita. Bahkan mungkin pada satu saat kita akan sampai kepada satu pernyataan, tak apa-apanya itu, nanti kan keluar juga hanya dari neraka. Ini adalah bahasa-bahasa yang akan membuat si pembuat komentar ini betul-betul akan merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Iya, memang menarik sekali ketika kita melihat ayat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita, dengan diri kita, yaitu bernafas. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengilustrasikan hal ini agar kemudian kita mampu menjiwai daripada gambaran itu. Kita tidak susah untuk memahaminya. Ini salah satu kelebihan ya, gambaran-gambaran atau visualisasi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, ya, yang terkadang untuk memahami contohnya saja kita perlu waktu yang cukup lama. Tapi ayat Al-Quran ya, untuk menggambarkan sesuatu yang begitu dahsyat, ya, tetapi dengan pendekatan yang begitu sangat menyentuh sehingga kita dapat membayangkannya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin Ustaz Safiar ada tambahan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, di sini hanya kita supaya sadar dan mengambil iktibar, janganlah sampai kita termasuk orang yang Allah katakan ini sesak dan merintih-rintih di dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, yang artinya orang-orang yang kafir dibawa ke neraka jahannam secara berombong-rombong. Dan kemudian dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengambil kepada kita kajian di mana orang yang beriman itu tempatnya di surga dan orang yang kafir itu adalah orang yang celaka. Ketika mereka masuk ke dalam neraka mereka akan masuk secara bersama-sama. Begitu juga orang yang muslim durhaka, mereka turut masuk bersama mereka. Jadi jangan salahkanlah diri orang yang lain. Masih kita Allah berikan kenikmatan di dunia ini sehingga kita tidak terjerumus sesuai yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir berombong-rombong dan orang mukmin yang durhaka juga akan masuk neraka. Tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang menjadi gambaran penjelasan dari ayat ini menyadarkan diri kita betapa sebenarnya kita ini adalah sangat lemah. Kalau dalam pertemuan yang lalu disebutkan bahkan berbicara saja pun kita tidak dapat melakukannya. Kalau di dunia ini banyak orang yang mampu bersilat lidah, mampu memutarbalikkan fakta, ternyata di akhirat nanti tidak. Demikian juga ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siksa bagi orang-orang yang dimasukkan atau dicampakkan ke dalam neraka sungguh sangat berat. Oleh karena itulah, sebelum segala sesuatunya terlambat, sebelum ajal menjemput kita, maka segeralah kita untuk memperbaiki diri dengan memperbaiki ibadah kita dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar. Terima kasih ala husni istima'ikum dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.